Hari ini saya akan ajarkan Anda untuk bagaimana kita membuat satu jus yang sehat. Yang jus ini bisa mensuplai kebutuhan nutrisi kita, Bapak-Ibu sekalian. Oke, bisa mensuplai kebutuhan nutrisi kita dan mengandung bahan-bahan yang sangat diperlukan saat berbuka puasa, ya. Nah, salah satunya yang tadi saya sampaikan adalah kurma, ya. Nah, tapi kita akan olah dulu dengan menggunakan ini, alpukat, ya. Nah, saya ambil alpukat. Alpukat ini saya buang, saya kerok, ya. Saya masukkan ke sini. Lalu kita ambil satu lagi. Ini takarannya sih bisa buat 2-3 gelas ini. Oke, nah kalau saya biasanya alpukat ini saya kerok sampai bagian yang paling bawah, sampai bagian yang hijau, karena di sini agak terasa sensasi pahitnya, tapi ini yang kita butuhkan juga, ya. Jadi jangan dibuang bagian hijaunya, justru kita ambil situ. Oke, kita tambah satu lagi biar ganjil alpukatnya. Masya Allah, luar biasa. Oke. Oke, kita ambil yang bagian itunya, bagian yang hijaunya, ya. Nah, oke, agak-agak pahit sedikit. Nah, ada satu lagi yang saya tambahkan sebagai serat kita hari ini, yaitu nanas. Ya, nanas ini merupakan salah satu buah yang tinggi serat dan mengandung namanya bromelain. Bromelain itu salah satu pembersih usus atau laksatif yang sangat baik. Kita juga bisa campurkan ke dalam ini. Ya, kita ambil dua potong nanas. Dan nah, kurma ini sebenarnya tergantung kebutuhan manis Anda. Selain memang dia mengandung serat yang tinggi, Bapak-Ibu sekalian, kurma ini juga juga berfungsi sebagai pemanis yang di luar sebagai nanas tadi. Kita ambil berapa, ya? 1, 2, 3. Nah, kita ambil beberapa lah, ya. Nah, kita campurkan sedikit dengan air. Bismillah. Wah, Masya Allah. Just hands. Oke, kelihatan, ya. Nah, ini dia jus sehat kita hari ini. Kita akan coba blender atau kita akan putar-putar. Oke, kita lihat dulu apakah baunya sudah sedap. Ada bau kurma, ada bau nanas, ada bau alpukatnya sendiri. Kita coba sedikit karena ini sendok saya, nggak apa-apa, ya. Kita coba. Bismillah. Masih kurang manis, ya. Nah, sekali lagi, kalau Anda mendapatkan manis, tambahan manis, Anda bisa dapatkan di sini juga. Atau Anda bisa dapatkan lagi dari kurmanya tadi, ya. Karena kurma itu cukup menjadi pemanis, ya. Saat kita bikin seperti ini, tambahkan sedikit air lagi. Oke. Kita coba lagi. Oke. By the way, jangan lupa kurmanya dibuka kulitnya, ya. Apa itu kulit? Bijinya. Jangan lupa, ya. Kita coba, ya. Bismillah. Top, Marco, top. Oke. Sudah sesuai dengan selera kita, tergantung Anda mau kasih manisnya berapa. Sekarang kita akan tuangkan ke gelas kita. Ya, kalau mau dibikin, Bapak Ibu mau bikin lebih encer lagi, Anda bisa tambahkan air, ya. Seperti ini, ya. Tambahkan air, ya, nanti langsung bisa diteguk. Ya, tambahkan kurma lagi. Kita mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, baik. Kenapa saya cairkan lagi? Jadi gini, ada beberapa penduduk di Madinah yang saya itu mereka sedang kekurangan, ya, Bapak Ibu sekalian. Mereka berkata, ya, Rasulullah kami itu nggak punya banyak bahan untuk memberi orang berbuka. Ternyata Nabi mengatakan begini, berilah sedekah berbuka kepada orang yang sedang berbuka, meskipun kata Rasulullah Anda atau kamu memberikan susu dicampur dengan air. Cuma sekedar untuk membatalkan buka puasanya itu sudah cukup, ya. Nah, jadi itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini adalah kita diberikan kesempatan untuk mencuri tanda kutip pahala saudara-saudara kita yang lain yang sedang berpuasa dengan cara kita memberi makan mereka meskipun dengan susu yang dicampur airnya, ya, nggak enak-enak banget, tapi dia membatalkan puasa dengan itu, apalagi dengan enak kayak begini. Enak kan? Woi, enak banget. Bismillah. Luar biasa. saya susah menceritakan rasanya apa. Untung hari ini nggak puasa, jadi masih saya bisa makan. Ya, jelas. Ini jus. Pertama bikin kenyang tubuh Anda. Yang pertama, dia alkali sekali karena alpukat, ada nanas, ada kurma, merupakan buah-buah yang sangat alkali dan kita butuhkan dalam kebutuhan kita saat berbuka puasa. Yang ketiga, alpukat ini sebenarnya mengandung asam lemak yang dia mensupport energi. Percaya saya, Bapak-Ibu sekalian, kalau Anda minum jus seperti ini, habis Anda berbuka puasa dengan kurma atau air tadi, itu sebenarnya Anda nggak makan pun sudah kenyang.